Allahu wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita menjadi satu pertemuan, satu perkumpulan yang akan mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apa pembatasnya itu diambil aja, sama kipasnya didekatkan, dinyalakan. Nyun pangapunten, saya mohon maaf kedatangan saya terlambat karena memang pengajiannya sebenarnya mau dimulainya Agustus minggu depan, tapi ya akhirnya dimulai sekarang, yaitu tadi misi sekolah madrasahnya baru mulai masuk, misi ruwet ngurusi situ, ngurusin adik ipar besok mau pulang dan lain sebagainya, ada tamu, akhirnya datangnya terlambat. Tapi enggak apa-apa, ini cuma pendahuluan. Kita belum buka kitabnya, kitabnya insya Allah kita buka pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita memotivasi diri kita semuanya untuk semakin rajin mencari ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kemarin sudah setahun kurang lebih kita ngaji bareng. Duduknya dekat aja enggak apa? Dekat aja sini. Itu di depannya kamera tuh dipakai buat tempat duduk, boleh enggak? Kalau di sini kan di syuting jadinya malah lucu. Belah tengahnya ini kenapa ini? Ya itu. Maju aja enggak apa-apa. Maju aja. Yang di sana mungkin pindah ke belakang, sini juga lebih enak. Jadi pentingnya kita itu ngaji, pentingnya kita itu thalabul ilmi. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwasanya thalabul ilmi, ngaji itu hukumnya wajib untuk siapapun juga. Ngaji itu hukumnya adalah wajib. Terus ilmu yang wajib itu yang mana? Ilmu yang wajib itu ilmu yang mana dengan ilmu tersebut kita bisa benar ibadahnya. Itu yang pertama. Dengan ilmu tersebut, yang kedua kita bisa benar akidahnya. Yang ketiga, dengan ilmu tersebut kita bisa benar hatinya atau batinnya. Nah, tiga ilmu ini wajib. Pertama, ibadah, harusnya pertama akidah, ibadah, kemudian ilmu batin atau diistilahkan dengan ilmu tasawuf. Istilahnya lebih enak tasawuf, enggak usah pakai istilah tazkiyah. Karena memang dari dulu kita dengarnya itu namanya tasawuf dari para ulama, ya lebih enak diistilahkan tasawuf, enggak usah kita ganti dengan istilah yang baru tazkiyah. Kelihatan namanya sama tazkiyah tapi intinya tetap tasawuf, sama aja berarti. Ini tiga ilmu ini hukumnya wajib. Yang pertama akidah, itu penting karena ini berhubungan dengan keyakinan kita. Dengan kalau ibadahnya benar tapi akidahnya salah, ya berarti keliru semuanya. Akidah ini penting. Jadi kemarin mungkin kita setahun itu, yang kemarin itu setengah tahun aja kita tentang akidah semuanya. Kan sudah kita terangkan kan, gimana kalau orang berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada dengan tempat, terus perbuatan apa yang bisa mengeluarkan orang daripada agama Islam, kan sudah kita terangkan semuanya. Jadi pentingnya akidah itu supaya keyakinan kita terhadap Allah itu benar. Karena tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhan kamu sampai keyakinan mendatangi kamu. Dan memaknai keyakinan itu al-maut, kematian, ada juga memaknai yakin itu adalah keyakinan itu sendiri. Jadi orang itu enggak mungkin bisa sampai tahapan yakin kepada Allah kecuali akidahnya harus benar dulu. Gimana ilmunya dia, pandangannya dia tentang Allah, pandangannya dia tentang Rasul, ini harus benar. Benar, enggak boleh. Dia punya pendapat tentang Allah salah, pendapat tentang Rasul salah, ya enggak bisa berarti. Akidahnya berarti enggak benar. Kita harus tahu bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Allah tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kemudian kita pun juga harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling sempurna. Kita juga meyakini bahwasanya aturan Allah itu aturan yang paling tertinggi. Al-Quran, hadis ini hukum yang paling tinggi. Itu keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan urusan akidah. Akidah harus benar. Akidahnya benar, kita masuk ke bab yang kedua, ibadahnya benar. Terus gimana kalau ada orang ibadahnya benar tapi akidahnya enggak benar? Ya sia-sia. Takutnya dikhawatirkan itu sia-sia. Ada orang sholatnya rajin tapi akidahnya keliru. Dia meyakini sholat itu enggak wajib. Ada orang sholatnya bolong-bolong tapi meyakini sholat itu wajib. Di antara dua keburukan ini, yang lebih buruk yang mana? Sholatnya rajin tapi meyakini sholat itu enggak wajib. Kenapa? Yang salah keyakinannya. Kalau ini yang salah keyakinannya. Kalau yang tadi yang salah ibadahnya lah. Salah di dalam ibadah dan salah dalam keyakinan itu lebih ringan kalau salahnya itu di dalam ibadah, dan lebih berat apabila kesalahannya berhubungan dengan keyakinan. Setelah kita keyakinan benar, kita masuk ke ibadah. Dan kita bakal bahas rukun sholat insya Allah. Rukun sholatnya nanti akan kita bahas secara detail. Wudhu, mana sampai mana? Tayamum sudah kemarin, belum ya? Belum mungkin, saya juga lupa sampai mana. Liburnya 2 bulan, hampir 2 bulan kurang lebih. Lupa sudah. Lagian itu kitab Fathul Ilah itu saya baca di dua tempat. Di sini dibaca, tempatnya Bebseh juga dibaca. Tempatnya Bebseh ringkes tapi, karena waktunya kan tidak panjang. Ringkes tapi yang di sini mungkin kita jabarkan detail-detailnya, sama urusan-urusan fikihnya juga kita terangkan semuanya. Atau kasus-kasus yang terjadi juga kita sampaikan ada di tempat ini insya Allah. Nah, kita akidah benar, ibadahnya kita perbaiki. Salatnya harus benar. Kadang itu orang itu sekarang ini banyak orang sholat tapi enggak ngerti rukunnya, enggak tahu caranya sholat. Itu di pom bensin sering sekali ketemu perempuan sholat pakai celana panjang, kakinya kelihatan. Sholatnya sah atau enggak? Enggak sah. Padahal itu orang yang hidup di mayoritas kaum muslimin. Kalau saya nemui begitu, tempatnya ada di Papua gitu misalkan, atau di mana, mungkin tidak ngaji, mungkin masuk akal. Tapi ini mayoritas kaum muslimin, salah. Ibadahnya masih ada salahnya ternyata. Itu tugas kita semua untuk meluruskan. Jadi ibadah harus benar. Setelah ibadah itu benar, hati juga harus benar. Nah, ilmu untuk nata hati ini namanya ilmu tasawuf. Perlu belajar loh. Subhanallah, kita ini perlu belajar. Perlu diingatkan bahwasanya sombong itu jahat. Sombong itu buruk. Kemudian sombong itu penyakit hati yang dibenci sama Allah. Riya itu bahaya. Ikhlas itu mulia. Kita perlu belajar tentang itu. Cirinya kita kalau sudah sombong itu, kita cirinya itu gimana? Dan kalau kita itu sudah jadi orang yang riya, cirinya gimana? Itu perlu kita pelajari. Nah, ini namanya ilmu tasawuf. Ilmu yang rata-rata pembahasannya, aturannya adalah tentang aturan-aturan batin. Perlu belajar itu kita. Jangan sampai kita sudah ibadah ternyata ibadah kita sombong. Jangan sampai sedekahnya banyak tapi ternyata sedekahnya sombong mungkin. Atau mungkin amal solehnya banyak tapi amal solehnya ternyata kesusupan penyakit riya. Jangan sampai begitu. Nah, perlu belajar lah. Tiga ilmu ini kan dinyatakan adalah ilmu yang hukumnya fardhu ain. Ilmu yang hukumnya fardhu ain. Ini harus tahu ini. Ada yang ilmu hukumnya fardu kifayah, sampai derajat bisa memberikan, istilahnya bisa ngarahkan umat lah. Jenengan tidak wajib belajar tentang ilmu haji loh, jenengan belum mau haji kok. Kalau mau fardu kifayah, jenengan sudah mulai belajar tentang ilmu haji. Kenapa? Setidaknya lo di satu kampung ada yang mau berangkat haji, jenengan bisa bimbing. Jenengan sekarang belum wajib belajar ilmu tentang warisan, karena warisan itu saya nanya aja cukup. Tapi kalau jenengan ingin bisa ngarahkan, ya belajar dulu ilmu tentang fikih warisan. Jenengan belum wajib belajar tentang ilmu fikih tentang wakaf. Karena jenengan enggak ada yang mau diwakafkan dan juga enggak ngurusin wakaf. Enggak wajib belajar. Tapi fardu kifayahnya belajar biar bisa ngarahkan urusan-urusan wakaf yang ada di sekitar kita, itu fardu kifayah. Kalau ada satu orang yang mengerjakan cukup. Kalau ada orang lain yang mau mengerjakan, ya dia dapat kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru sekelumit pentingnya kita datang majelis ilmu, bahwasanya kita tahu kita punya kewajiban-kewajiban ilmu yang itu belum banyak kita peroleh. Yang tentang akidah, kita masih gampang digoyang akidahnya. Banyak sekali orang-orang sudah ahlus sunnah wal jamaah semuanya, itu kalau ditanya Allah ada di mana, jawabnya Allah ada di langit. Salah apa benar itu? Salah. Padahal itu ada di sekitar kita dan itu tidak boleh berkeyakinan seperti itu. Itu nanti akan kita bahas. Allah ada di mana. Nanti kita kan sama seperti yang sebelumnya, kita mungkin kita ngajinya fikih. Fikih itu umumnya, itu mayoritasnya itu fikih, dominannya itu fikih. Nanti kalau sudah mau dekat Idul Adha kita juga ngajinya fikih kurban. Kurban nanti dibagi fotokopian kayak yang kemarin itu fikih kurban. Nanti juga kalau ada waktu nyantai sesekali biar tidak jenuh fikih terus, kita ganti dengan kajian ahlu sunnah wal jamaah. Kemarin sudah pernah kita bahas apa, orang tua nabi pernah, maulid pernah, bermadhab juga sudah saya pernah. Mungkin nanti yang berikutnya tentang apalah yang berhubungan dengan tauhid atau berhubungan dengan ya mungkin tema-tema yang asik lah untuk kita bahas, untuk kita pelajari bareng-bareng. Ini pentingnya kita ngaji. Yang pertama, kita tahu ilmu yang wajib untuk kita ketahui. Yang kedua, pentingnya kita ngaji. Tentunya ketika orang kumpul di sini, dia berarti dia kumpul di tempat yang baik. Orang yang digerakkan untuk kumpul di tempat yang baik adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin." Barang siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, maka dia akan yufaqihhu fiddin, akan difahamkan di dalam urusan agama. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuk dia, maka dia akan dijadikan faham, ngerti dalam urusan agama. Nah, redaksi hadis ini luar biasa. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan untuk dia, dijadikan faham dalam urusan agama. Ini yang pengen kebaikan, orangnya itu atau Allah? Allah menghendaki kebaikan untuk dia, jadikan dia faham untuk urusan agama. Lah, supaya dia faham untuk urusan agama, maka dia harus datang ke satu tempat yang di tempat itu ngajarkan dia untuk bisa faham ilmu agama. Lah, kedatangannya dia ke tempat yang di situ faham ilmu agama tanda kalau orang tersebut dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ini kumpul di sini, jangan dianggap sembarang kumpul ini. Jenengan ini kumpul di sini berarti Allah menghendaki kebaikan untuk jenengan semuanya. Makanya dikumpulkan di sini biar paham tentang ilmu agama. Ini ada hadisnya. Berarti begitu juga sebaliknya. Kalau orang tidak dikehendaki paham ilmu agama, berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuk dia kalau begitu. Waliyahdubillah min dhalik. Makanya alhamdulillah sama Allah kita dikasih taufik. Taufik itu khalqu kudratin ala fi'li ta'ah, terciptanya kemampuan untuk berbuat ketaatan. Terciptanya kemampuan untuk berbuat ketaatan. Kita lihat, orang itu bisa beramal soleh kira-kira karena urusan fisik atau karena hidayah dari Allah? Anggap ini masjid. Ini kan masjid ya, ini. Tapi kan bukan disiarkan masjid secara umum. Kan ini kan musholah, cuma ada bagian masjidnya. Ini ada kotak-kotak tertentu, ini yang masjid. Ini saya, buatnya Muhammad Anis, ini masjid. Ini masjid ini. Pokoknya itu sampingnya tembok yang ini sama tembok yang ini nih. Ini masjid. Sini ini masjid. Tapi yang sini lah, sebelah sini ini. Yang agak maju ini masjid. Anggap ini masjid. Masjid adzan. Hayya 'alash shalah. Yang datang menjawab panggilan adzan orang tua. Rumahnya dari masjid 300 meter. Jalannya sempoyongan setengah mati. Sudah tua, umur 90 tahun. jalan ke masjid, kuat, subhanallah. Depan masjid, anak muda, gagah, kuat. Yang namanya futsal, gua peraan setengah jam masih kurang gitu. Hayya ala sholat, jalan ke masjid tidak kuat. Banyak enggak anak muda jalan ke masjid tidak kuat? Banyak. Loh kenapa? Yang muda enggak dapat taufik, tidak punya kemampuan untuk berbuat ketaatan, sekalipun fisiknya kuat. Yang tua dapat taufik dari Allah, sekalipun fisiknya mestinya enggak kuat, tapi dapat kemampuan untuk beramal soleh. Lah, yang ngajak kita ke tempat ini karena kita dapat dorongan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu disyukuri toh. Jadi dengan itu jadi sih perlu disyukuri. Perlu alhamdulillah ya Allah, kita dikasih semangat untuk ngaji. Berapa banyak orang mungkin jenengan bayar untuk datang enggak mau, malas memang. Benar-benar enggak tertarik karena memang enggak dikandangi kebaikan sama Allah. Hakikatnya orang yang datang ke tempat seperti ini undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tinggal gimana kita mensyukuri nikmat itu tadi. Dan ini juga ini manfaat yang kedua ya. Ini satu tanda kita dikehendaki kebaikan sama Allah. Dan juga kita lihat filosofinya gini aja. Yang keluar dari tawon atau lebah itu apa? Madu ya. Kira-kira tawon itu kalau ada kotoran mampir ke situ enggak? Enggak. Kalau ada bunga? Mampir dari bunga ke bunga ke bunga ke bunga yang keluar madu. Ya. Yeah. Tawon itu. Laler, lalat. Bunga enggak mau, enggak tertarik dia. Makanan bosok, laler datang. Kotoran sampah, laler datang. Yun ngapunten sikil boroen rubung laler. Lalernya datang ke tempat-tempat yang model-model begitu. Akhirnya karena satu lebah itu datang ke tempat-tempat yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, yang baik, maka yang keluar dari lebah juga baik, yaitu madu, obat segala penyakit. Obat segala penyakit. Lalat karena datangnya ke tempat yang buruk, buruk, buruk, buruk, yang keluar dari lalat juga buruk. Karena yang keluar dari lalat juga buruk, sumber segala penyakit, kuman. Dan manusia juga sama. Kita ini, yang keluar dari kita ini tergantung di mana kita duduk. Kalau kita itu duduk di tempat-tempat yang baik, yang keluar dari kita juga baik, otomatis insya Allah. Tapi kalau kita itu di tempat-tempat yang gak manfaat lah, yang buruk. Ada satu tempat, bukan tempat maksiat, tapi di situ banyak orang ngerasa nih, buruk apa baik? Hah? Buruk. Itu tempat-tempat yang sekiranya itu gak maksiat kok, itu cuma wedangan atau itu cuma warung, tapi disitu ngerasani bareng, ya buruk berarti. Keluar dari tempat-tempat yang seperti itu, ya jadinya yang keluar dari dirinya pun juga buruk waliyahubillah min indalik. Ini ada satu keterangan dari para ulama yang mungkin bisa memotivasi kita semuanya untuk semangat ke majelis ilmu. Diriwayatkan di dalam Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fa ra'a majlisain. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid dan Nabi melihat ada dua majlis. Ahadul majlisaini yad'unallaha wa yarghabuna ilaih. Yang satu majlis isinya orang-orang yang berdoa berharap sama Allah. Bagus apa bagus? Bagus. Wal akhar yata'allamunal fiqha wa yu'allimun. Yang satunya lagi orang yang belajar. Ini dapat di sini fikih. Fikih itu bukan berarti cuma berarti kalau gitu belajar syarat-syarat, enggak, maksudnya itu semua ilmu agama ilmu dan ada yang ngajar. Ini satu dalil, Rasulullah datang lihat sahabat mesti doa bareng-bareng. Rasul didiamkan berarti berdoa bersama itu hukumnya boleh, zikir bareng juga hukumnya boleh. Faqala Rasulullah SAW, Rasulullah ketika lihat dua majlis ini, Rasul kan pasti duduk di salah satunya, ya kan? Di salah satunya kan, atau Rasul kan pasti akan menilai itu salah satunya. Faqala Rasulullah SAW, kilal majlisaini ala khair. Dua majlis ini baik semuanya. Ahaduhuma afdhalu minal akhar. Tapi salah satu lebih baik daripada yang lain. Dua majlis ini sama-sama baik, tapi yang satu lebih baik. Kita ditawarin ada nasi goreng enak, bakso enak, incipi. Nasi gorengnya enak, baksonya juga enak, tapi ada yang lebih enak. Mana yang lebih enak? Amma haula fayad'unallaha wa yarghabuna ilaih insya'a atohum wa insya'a mana'ahum. Adapun golongan yang pertama ini doa sama Allah, berharap sama Allah, ya kalau Allah menghendaki dikasih yang dia minta. Kalau Allah belum menghendaki, yang enggak dikasih apa yang dia minta, enggak dikabulkan langsung. Amma haula fayata'allamuna wa yu'allimunal jahila. Kalau yang satu lagi itu belajar dan mengajar orang yang enggak ngerti. Wa innama bu'istu mu'allima. Kata Rasul, aku ini diutus sebagai seorang pengajar. Sebagai seorang guru, mu'allim yang ngajari orang. Wa haula'i afdhal. Lah yang ngaji ini lebih afdhal, yang belajar ini lebih afdhal. Fa'atahum hatta jalasa ma'ahu. Rasul mendatangi mereka dan duduk kumpul sama orang yang belajar ilmu agama tadi. Oh, subhanallah. Rasul datang duduk bareng. Ini kalau kita niatnya benar, majelis kita juga didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Rasul datang duduk bareng. Subhanallah. Bukan ilmu Rasul bukan cuma ngomong ini lebih baik, tapi sama Rasul menunjukkan dukungannya untuk duduk bareng-bareng. Duduk bareng bareng-bareng. Nah, yuk kita lihat sekarang, kita lihat masyarakat di daerah kita. Masyarakat di daerah kita itu urusan ibadahnya sudah benar atau banyak yang belum benar? Hah? Banyak yang belum, banyak yang belum benar. Kemudian setelah itu kita kalau urusan zakat fitrah, urusan kurban, ini jenengan sudah ngaji semuanya ya. Kalau kita kasih sesuatu yang benar pas aturan, biasanya nompo apa ngeyel? Ngeyel. Biasanya ya. Kenapa kok ngeyel? Karena memang enggak pernah ngaji, pokoknya gini dari dulu ya, gini ya gini. Kan cuma begitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Sekarang pertanyaannya, di tempatnya jenengan sudah ada pengajian yang sifatnya rutin atau belum? Ustadz mesti ada kan? Pasti ada ustadz yang ahlu sunnah wal jamaah ya. Terus saya bicara ustadz guru itu berarti ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kampung jenengan, insya Allah Solo Raya ini semuanya, kalau diteliti pasti ada ustadz atau setidaknya lulusan pondok. Terus setidaknya lain kecamatan tapi yang masih dekat, buat pengajian ada di masjid-masjid jenengan. Ini benar-benar nuntun umat. Jenengan bisa bayangkan, yang menghadiri aja itu didatangi sama Kanjeng Nabi, kira-kira yang ngadakan gimana? Yang ngadakan gimana? Karena yang ngadakan gimana? Makanya saya ini pengen ngasih motivasi. Ini pengen ngasih motivasi. Ayo, kita kalau majelis zikir sudah banyak ya. Majelis zikir insya Allah sudah banyak, alhamdulillah, dan makmur semuanya. Tapi yang perlu kita pentingkan itu juga majelis ilmu. Saya di mana tempat? Tempat ketika saya mungkin ada rutinan, saya mesti baca kitab. Saya pasti baca kitab. Kalau belum baca kitab, pasti akan saya purgalkum untuk di kedepannya bisa baca kitab. Dan memang ada majelis maulid orangnya sudah banyak, saya baca kitab, ibu-ibu ngantuk semuanya. Cuma rata-rata tuh di masjid, memang baca kitab tidak mungkin banyak yang hadir. Tidak sebanyak kalau kita buat dengan istilahnya dengan selawat atau zikir, itu bisa menarik banyak orang. Tapi ya itu tadi, banyak orang itu apakah semuanya akan dengarkan pengajian? Tidak kan, sekedar hadir, sebagian begitu. Tapi yang dengar pengajian juga ada. Tapi kita pakai dengan ngaji, dengan baca kitab, supaya apa? Yang hadir ini, ini orang yang dengarkan ilmu, ngamalkan ilmu, dan insya Allah kita harapkan menyampaikan ilmu sama orang lain. Jadi yang kurang di tempat kita ini, di daerah kita khususnya, dan di PR kita semuanya, dan PR jenengan yang sudah tuyan ngaji, penyenang sudah tuyan ngaji, gimana caranya supaya masyarakat kita bisa beribadah tapi sesuai dengan aturan ilmunya. Ini yang penting. Terus jangan akhirnya setiap masjid ngundang saya semuanya, enggak ada waktunya terus terang. Jadi jangan terus akhirnya terus keluar ditagih ya, ampun ngoten. Yang penting ya sudah jenengan cari sendiri aja. Mesti kan ada ustadz juga ada lulusan pondok. Tapi pondok mana dulu yang jelas? Enggak apa-apa kan nanti konsultasi boleh. Beb, ada lulusan pondok tapi pondoknya pondok ini. Oh, jangan, itu pondoknya aneh. Oh, boleh, monggo, enggak apa-apa, terserah. Yang penting yang diajarkan itu manfaat untuk umat. Gitu, itu yang penting untuk jadi program kita semuanya. Jenengan sudah ngaji di sini, saya berharap jenengan menularkan semangat ini kepada yang lainnya. Jadi kepengen semua ini jadi pejuang dakwah semuanya kita. Semuanya jadi pejuang dakwah. Pejuang dakwah, orang-orang yang benar-benar dakwah, ikhlas karena Allah SWT, tapi punya kepedulian sama umat itu tinggi. Nah, kalau sekarang saya ini cuma anak muda, saya enggak punya biaya, karena ada di masjid itu tentu juga butuh biaya. Kalau Anda memang tidak ada seperti itu, enggak ada seperti itu, pertama bisa jadi dengan Anda cari teman yang sepemikiran. Kumpulkan, setelah itu ini kendalanya apa? Kendalanya biaya, sudah. Anda datang sama orang yang sekiranya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kaya, sampaikan programnya, sampaikan aja. Kita bukan ngambil duitnya dia untuk kita makan, kita untuk pribadi kita, untuk istri kita, enggak. Ini kita ambil duitnya dia untuk umat. Anda bukan berarti minta, Anda enggak minta itu. Anda ngambil dia itu, Anda kalau ada pengajian masjid apa itu Anda tambah terkenal? Enggak. Terus Anda tambah kaya? Ya enggak, malah tombok mungkin iya kadang-kadang. Ya kan, Anda nyampaikan program ini, mau enggak bergabung, kita sudah buat konsepnya gini, ustadznya ini, tujuannya ini, kendala kita masalah dana. Wis, ya kan? Ada yang dukung, tentu ada yang enggak mau. Ada yang masih lihat dulu, ada yang mau itu juga ada pasti. Ini di dunia, ini bukan semuanya orang, enggak semuanya ini orang baik semuanya. Tapi betapa hebatnya Anda semuanya yang sudah berjuang untuk membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Anda berjuang bukan cuma ini, Anda berjuang benerkan ibadahnya umatnya Rasulullah. Lah kira-kira yang balas jenengan, jangan berharap Anda dapat balasan dari orang lain, rugi. Yang enggak Anda harap, saya pengen yang balas ini Allah sama Kanjeng Nabi. Enggak mau yang lain, enggak mau, enggak butuh malah. Yang balas Allah sama Kanjeng Nabi. Allah sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalau mereka yang balas enggak bisa dihitung balasannya. Kalau perlu dibalas dengan dicinta Allah, dicintai Rasul. Ya Allah, nikmatnya sudah luar biasa. Nah, makanya itu, ayo kita harus punya semangat lah. Biar semangat. Loh, nanti anu untuk orang tahu jadi kalau mama dananya enggak banyak yang mau nyumbang itu, ada orangnya sudah buatkan snack. Pengajiannya kalau bisa tuh jangan malam. Karena orang, tapi enggak tahu lagi ya, kalau di Solo kota ini sama yang malam-malam agak alergi kadang-kadang. Jadi jam 10 itu sudah selesai. Nah, Anda buat isya awal biar masyarakat sholat isya-nya ada di masjid, selesai sholat isya ngaji. Oh, nikmatnya luar biasa ngaji, ya Allah. Itu seandainya dari sekian yang hadir ini aja bisa ada beberapa majelis, masyarakat senang. Terus majelis itu berkembang terus sampai jenengan meninggal, majelisnya masih ada. Yang jenengan di akhirat panen. Nah, kira-kira berapa orang yang ambil manfaat dari majelis itu setiap saatnya? Jenengan panitianya, dapat kiriman terus. Wah, saya ngajar di sini semangat. Yang dengarkan serius dari YouTube, yang dengarkan juga banyak ngamalkan satu spiro ganjaranku. Kan lumayan buat sang umati. Yang nyiarkan streaming lebih enak lagi, duduk nyantai, enggak capek. Tapi dia nyebarkan tiap ada ngamalkan dia dapat kiriman pahala. Kita jangan mau kalah, ayo kita buat tapi di daerah kita masing-masing. Ayo dunia itu dulu semangat, jangan berpikiran gini, enggak mungkin bisa ya, enggak mungkin bisa beneran. Kita harus kita kepikiran kita, insya Allah bisa. Insya Allah bisa, kerjakan. Jangan mikir enggak bisa, jangan mikir enggak apa, pokoknya kerjakan dan niatkan ini semuanya untuk benarkan umatnya Nabi Muhammad SAW supaya mereka beribadah. Ini cuma bukan beribadah, ibadahnya, muamalahnya, semua kegiatannya itu berdasarkan dengan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Usah kurang lebih hampir 40 menit saya bicara. Nggih, kula kinten nggih. Cekap ini pendahuluan pemanasan. Pelari itu kalau pemanasannya ndak capek-capek dulu. Ndak capek-capek, kalau pemanasannya capek pertandingannya kalah nanti. Pertandingannya kita masih Senin depan. Jadi pemanasannya dulu ndak usah panjang-panjang. Saya mohon maaf telat. Nanti insyaallah yang dari Senin seperti biasa. Kita akan mulai salat Isya berjamaah, lalu jam 7:30 maksimal insyaallah sudah mulai. Nanti kita mulai ngaji, nanti jam 8:30 maksimal, jam 8:30 lebih sedikit insya Allah sudah selesai. Nanti kita akan ngaji, kita fikih tasawuf. Nah sekarang saya baru mikir, kalau seandainya kitab itu sudah tidak dicetak, kalau kitab itu difotokopi, nanti ganti ongkos fotokopinya mau ya? Tidak apa-apa, yang berminat kira-kira banyak kan? Insya Allah nanti biar nanti saya kontak sama ada Mas Eko yang di UNS itu, relawan Ar-Raudhah, masya Allah itu benar-benar bantu dakwah di dalam bidang perfotokopian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Tapi tidak datang orang ini Mas Eko. Nanti saya datang ke Mas Eko, nanti difotokopi berapa, nanti biar diganti dulu, nanti kurang lebih sedikit berapa, nanti saya pasrahkan sama relawan Ar-Raudhah untuk urusi. Mama nanti tinggal fotokopi 9.000 jual 10.000 ya enggak apa-apa ya. Ya kan itu nanti uangnya juga untuk kemaslahatan anak-anak relawan. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan? Ada mau nanya? Monggo. Enggak usah lebih dari 3 tapi. Enggak ada karena memang belum bahas masalah fikih ya wajar enggak ada nanya ini. Emang tidak ada yang perlu dipertanyakan ini. Nah, saya takut malah ada yang nanya, nanti dananya dari mana? Waduh, mumet nih kok. Kurang lebih gitu. Alhamdulillah ini yang datang juga dari mana-mana. Insyaallah dengan kita kembali Senin kita bisa aktif lagi. Ya pun juga insyaallah saya niati Senin ini berarti saya bisa ngajinya ya serius, bisa menyampaikan ilmu sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang nanya ini ya? Ada yang nanya? Belakang ibu-ibu, mbak-mbak, wonten. Kalau memang ada singkat aja, tidak ada ya. Ada, mas-mas. Tidak ada ya. Nanti mulai minggu depan kita sudah mulai ngaji fikihnya, mudah-mudahan insyaallah sudah ada kitabnya. Anallahu yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin wa fakina yakum fiddin wa alimna wa iyakum ta'wil wa hdina kum ila sawi sabil. Allahumma aghirina bil ilmi wa zayyina bil hilma kana bit taqwa jamilna bil afiya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyaallah subhanallah alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahir Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zalati taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma yati waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataq راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.